telah sepi. Tinggallah ku tegak sendiri. Ombak kecil membuih di jemari kakiku. Di hati kecilku telah ku rasakan kekagumanku padamu yang jauh. Telah kau sapu nuansa kabut, telah kau hadirkan damai dan harum. Hey, pantai telah sepi, tinggal aku tegak sendiri. Ombak kecil jemari kakiku. Di hati kecilku aku rasakan ketakumanku padamu yang jauh. Telah kau sapu nuansa kabu, telah kau hadirkan damai dan harum. Bawalah pesanganmu, mega-mega yang membiru, sampaikan salamku, jangan terdampang bisu. Oh kasihku, dengarlah suaraku, aku ingin kau tahu, pintaku satu. Bawalah aku, bawalah aku, bawalah aku selalu bersamamu. Terima kasih.